Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan kita sekarang masih atau masuki pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ke 15 insyaallah. Halaman di sini halaman 87. Baik, kita langsung membacanya. Al-Fatayatu, ada sekumpulan para wanita atau pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu, siapa kalian wahai saudari-saudari. Nahnu banatu Syekhi Abbas, kami adalah putri-putri Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadhati. Kaifa haluha? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadhati, ibu kalian adalah ustadahku. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Hiya bi khairin walhamdulillah, dia dalam keadaan baik alhamdulillah. Aina hiya al-an, di mana beliau sekarang? Hiya al-ana fi riyadhi, beliau sekarang tinggal di Riyadh. Mata zahabat, kapan beliau pergi? Zahabat qabla usbu'in, beliau telah pergi satu pekan yang lalu. Man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersamanya? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim, yang pergi bersama beliau adalah saudara kami Ibrahim. Kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah, kami dalam keadaan baik walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassithah, di tingkat apa kalian sekolah? Nahnu, kami sekolah di tingkat SMP. Mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian, yakni ujian sekolah? Ikhtibaruna ba'da syahrin, ujian kami satu bulan lagi. Adhahabtunna ilal madrasati al-yawma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Na'am dhahabna wa raja'na, ya, kami telah pergi dan telah kembali. Ini pelajaran ke-15, percakapan antara Al-Fatayat, para pemudi, dengan Zainab. Nah, kita coba latihan membaca satu persatu, dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya akhawatu? Nahnu banatu syaihi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukuna ustadzati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillahi. Aina hiyal anana? Hiyal anana fi riyadi. Mata dahabat? Dahabata qabla usbu'in. Dahabat qabla usbu'in. Naam, cukup. Kita beralih. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Man zahaba ma'aha? Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin humna? Nahnu fil madrasatit fil madrasatil mutawasitati. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Azahabtunna ilal madrasatil yaumi? Naam, zahabna wa raja'na. Naam, santum. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, diulangi. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu syaihi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluha? Hiya bi khairin walhamdulillah. Aina hiya al-ana? Hiya al-ana fi riyadi. Mata zahabat? Zahabat qabla usbu'in. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan dilanjutkan. Tadi sampai mana Ustaz? Apa? Naam, dari man dahaba ma'aha. Man dahaba ma'aha. Dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Kaifa halukunanna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasati antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibarunna ba'da sahrin. adhabtunna ilal madrasatil yaumi al yauma nahnu ilal madrasatil yauma adhabtunna ilal madrasati mudrat adhabtunna ilal madrasatil yauma nahnu dahabna wa raja'na. Naam, dahabna wa raja'na. Tayyib, barakallahu fikum. Al-akh dzikri Abu Rashad, coba diulangi dari pertama. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya akhu ya akhwatu nahnu banatu nahnu banatu syekh asy-syekh Abbas ahlan wa sahlan wa marhaban ummukunna ustazati kaifa hulaluha haluha hiya bi khairin walhamdulillah aina hiya ana aina hiya al-ana hiya al-ana fi riyadhi mata zahabat qabla usbu'in. Naam, ahsantum. Qabla usbu'in. Al-akh imam, dilanjutkan. Man dhahaba ma'aha. Nah, tidak terdengar di sini suaranya. Sambil menunggu, kita beralih terlebih dahulu ke Al-Akh Abu Syifa, silakan. Salam Ustaz. Bismillah. Man dahaba ma'aha dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu kaifa halukunna nahnu bi khairin walhamdulillah fi ayyi madrasatin antunna nahnu fil madrasatil mutawassitati mata ikhtibarukunna ikhtibaruna ba'da syahrin adhahabtunna ilal madrasatil yauma na'am dhahabna wa raja'na. Naam. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya ahawatu nahnu banatu syekhi Abbasin ahlan wa sahlan wa marhaban umukunna ustadati kaifa haluha hiya bi khairin walhamdulillah aina hiya ana fi riyadi mata zahabat qabla usbu'in man dhahaba ahuna Ibrahim. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Kita coba Al-Akh Imam. Nah, sepertinya belum bisa juga. Taib, labas, gak apa-apa. Kita langsung masuk pada latihan. Latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita coba al-akh Abu Saufa, silakan. Man antunna? Ustaz. Man antunna? Nahnu talibatun. Naam, man antunna? Nahnu talibatun. Ahsanta. Al-akh Abu Khansa banu. Nomor 2, aina ummukunna? Aina ummukunna? Ummuna fir-riyadi. Naam, aina ummukunna? Ummuna fir-riyadi. Tayyib, nomor 3. Al-akh Abu Mulyan, silakan. Aina baitukunna? Ya Ustaz. Nahnu baitukunna amam al-masjid. Ulangi. Aina baitukunna? Baitukunna amama al-masjid. Naam. Baituna. Yang betul. Baituna amama al-masjid. InsyaAllah nanti kita jelaskan. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Nomor 4. Aina akhukunna? Aina akhukunna? Ahuna ma'a ummuna. Aina akhukunna? Di mana saudara kalian? Kalian perempuan. Jawabannya, kalau di mana berarti tempat. Ahunna firyadi. Ahuna firyadi. Taib, enggak apa-apa. Al-akh Zikri Abu Rashad, nomor 5. Aina Bismillah. Aina madrasatunna? Madrasatunna fi Indonesia. Aina madrasatukunna? Aina madrasatukunna? Madrasatuna misalnya fi, tadi jawabnya fi Indonesia, atau madrasatuna amamal baiti misalnya. Taib, berikutnya al-akh, kita coba dulu al-akh Imam. Masih gangguan atau tidak? Nam, qadarullah kayaknya belum bisa ya. Suaranya belum ada. Labas, enggak apa-apa, kita langsung beralih. Al-akh Abu Syifa, silakan. Amstad. Dhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam. Dhahabna ilal madrasati. Naam. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Naam, dhahabna ilal madrasatil yawma. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, di sini ada dhamir antunna. Dhamir antunna. Dhamir antunna itu artinya adalah kalian para wanita. Jumlahnya 3 atau lebih. Kalau untuk laki-laki, antum. Antum. Kalau untuk perempuan, antunna. Antum dan antunna adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil, dia terpisah. Maka ketika pertanyaannya dengan menggunakan dhamir munfasil, seperti pada contoh nomor 1, man antunna, siapa kalian, maka jawabannya juga menggunakan dhamir munfasil sesuai dengan dhamirnya. Kalau yang ditanya kalian, yang jumlahnya 3 atau lebih, maka kalian menjawab dengan dhamir nahnu. Dhamir nahnu. Nahnu kami bi khairin, atau nahnu talibatun, karena yang ditanya adalah perempuan. Maka jawabannya nahnu talibatun, atau nahnu muhandisatun, atau yang lainnya. Ini yang pertama, antunna. Demikian pula antum. Ketika yang ditanya antum, kalian laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih, maka jawabannya dengan menggunakan dhamir nahnu, karena dhamir nahnu adalah dhamir untuk jamak, dan dia bisa untuk mudzakkar dan muannas, yang perempuan ataupun yang laki-laki. Lalu berikutnya, dhamir, bentuk dhamir muttasil dari antunna adalah kunna. Kunna yang kita perhatikan atau kita lihat pada contoh pada nomor 2, ummu kunna. Kunna. Kemudian baitu kunna. Kunna. Ahu kunna. Madrasatu kunna. Baik. Itu adalah dhamir muttasil dari antunna. Antunna. Maka jawabannya juga harus dengan menggunakan dhamir muttasil, yaitu na. Aina ummukunna, di mana ibu kalian? Jawabannya ibu kami. Ummuna, baituna, akhuna, madrasatuna. Nah, ini sama seperti pembahasan pada latihan ketiga, pelajaran ke-14, bersambung dengan dhamir muttasil. Nanti insyaallah kita coba tuliskan bentuk dhamir ini. Kemudian faedah yang berikutnya pada nomor 6, adhahabtunna. Adhahabtunna. Ini juga dhamir muttasil. Dhamir muttasil, tunna. Dhamir muttasil dari antunna, hanya saja ini bersambung dengan fi'il, kata kerja. Kata kerja atau fi'il madhi di sini. Adhahabtunna, apakah kalian telah pergi? Sama seperti dhamir dhahabta, dhahabtum, ya. Bedanya, kalau bedanya dari sisi pelakunya. Dhahabta berarti kamu laki-laki yang pergi. Dhahabtum berarti kalian laki-laki yang telah pergi. Kalau dhahabtunna, dhahabtunna, dhamirnya tunna. artinya adalah kalian perempuan yang telah pergi. Nah, insyaallah nanti kita tuliskan. Jadi ada dhamir munfasil, ya, ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu contohnya huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, antum, antunna. Kalau dhamir, ada juga dhamir muttasil. Muttasil itu berarti bersambung. Nah, yang muttasil ini bermacam-macam, atau sekarang ini ada dua macam. Muttasil yang bersambung dengan kata, dengan isim, dan yang muttasil atau bersambung dengan fi'il, bersambung dengan fi'il, kata kerja. Ada dua bentuk, ada dua bentuk. Nanti insya Allah kita tuliskan bi'idnillah. Taib. Itu faedah berkaitan dengan dhamir. Sekarang kita masuk langsung pada latihan kedua. Latihan berikutnya, latihan kedua, an-nithil mubtada'a, an-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah. An-nith, an-nith artinya mu'annaskanlah, mu'annaskanlah. Al-mubtada'a, mubtada' fi kullin minal jumalil atiyah, pada tiap-tiap jumlah berikut ini. Contoh, a'antum tullabun, apakah kalian para pelajar? Maka kita ubah antum menjadi mu'annas. Maka dhamir yang tepat adalah a'antunna. A'antunna, karena ini mu'annas, maka kita rubah pula tullabun menjadi mu'annas. A'antunna talibatun. Karena antunna itu berbentuk jamak, maka talibatun juga dalam bentuk jamak. A'antunna talibatun. Baik, kita mulai. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 1, a'antum. Nah, Ustaz. A'antum mudarrisuna, a'antunna mudarrisatun. A'antum mudarrisuna, a'antunna mudarrisatun. Naam. Nomor 2, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. A'antum atibba'u, a'antunna tabibatun. Naam, a'antum atibba'u, a'antunna tabibatun. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nomor 3. Naam, Ustaz. A'antum atibba'u. Nomor 3, ikhwatu. A'antum ikhwatu hamidin, a'antunna akhwatu hamidin. Naam. A'antum ikhwatu hamidin, a'antunna akhwatu hamidin. Tapi berikutnya, Al-Akhabu Mulian, silakan. A'antum muslimuna, a'antunna muslimatun. Naam. A'antum muslimuna, a'antunna muslimatun. Taib. Al-Akh Imam. Bismillah. A'antum a'mamu mahmudin, a'antunna ammatu mahmudin. Naam. A'antum a'mamu mahmudin, a'antunna ammatu mahmudin. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. A'antum abna'ul mudiri. Aantunna banatul mudiri. Naam, aantum abnaul mudiri. Aantunna banatul mudiri. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Aantum aba'ut tulabi. Aantunna mu'annasnya ummun menjadi ummahatu. Naam, aantunna ummahatut tullabi. Naam, aantunna ummahatut tullabi. Baik, kita coba latihan ketiga. حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Rubahlah dhamir pada jumlah-jumlah berikut ini seperti yang dijelaskan pada contoh. Aina baitukum ya ikhwanu? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Karena ikhwanu yang diajak bicara dan ikhwanu adalah bentuk jamak dan dia laki-laki, maka dhamir yang tepat adalah kum. Aina baitukum. Tapi kalau yang diajak bicara adalah perempuan, jumlahnya banyak, tiga atau lebih, maka kumnya diganti dengan dhamir yang tepat, yaitu kunna. Aina baitukunna ya akhawatu. Ya akhawatu. Baik. Al-Akhdikir li Abu Rashad, nomor satu, coba. Nama Ustaz. Bismillah. Aina akhukum ya ikhwani? Ya ikhwanu. Aina akhukunna ya akhwatu? Naam, aina akhukum ya ikhwanu? Aina akhukunna ya akhawatu? Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukunna ya akhawatu? Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukunna ya akhawatu? Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Mata ikhtibaruna? Mata ikhtibarukunna ya akhwatu? Nah, mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Mata ikhtibarukunna ya akhawatu? Baik, berikutnya Al-Akh Abu Nam, Abu Khonsa ya. Al-Akh Abu Khonsa, silakan. Nah, Ustaz. Nomor 4, Ustaz. Nah, nomor 4. Ahada. Ahada ammukum ya ikhwanu? Ahada ammukunna ya akhawatu? Ahada ammukum ya ikhwanu? Ahada ammukunna ya akhawatu? Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Bismillah. Abaitikum qaribun ya ikhwanu? Abaitukunna qaribun ya ikhwatu? Taim, abaitukum qaribun ya ikhwanu? Abaitukunna qaribun ya akhawatu. Ya akhawatu. Baik, berikutnya al-akh Imam, silakan. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu? Naam, fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu? Naam, barakallahu fikum. Selesai latihan ke-3. Nah, insyaallah latihan ke-4 dan ke-5 kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Silakan. Apa Ustaz mau tanya sedikit? Nah, silakan. Al-Akh Abu Hamza. Tadi Al-Yamah dia harokat akhirnya kah ya? Anda lupa. Afwan, coba diulangi lagi. Al-Yamah itu harokat akhirnya kah ya? Enam. Al-Yamah harokat akhirnya fathah karena dia sebagai dzaraf atau keterangan waktu. Insyaallah ada babnya tersendiri berkaitan dengan pembahasan ini. Al-yauma artinya hari ini. Hari ini. Sama seperti pada firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-ayah. Nah. Jadi al-yauma kesimpulannya dibaca dengan fathah karena dia dzaraf keterangan waktu. Insyaallah ada babnya tersendiri. Demikian Akh Abu Hamza. Naam Ustaz, jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Ada yang lain? Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri pada pertemuan malam ini dan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.